بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala pujian dan sanjungan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dialah yang telah memberikan kecukupan di dalam hidup setiap hambanya, dan dia juga yang telah menguji hamba-hambanya dengan ujian tidak berkecukupan. Semuanya itu tentunya keputusan di atas kemahaadilan Allah Azza wa Jal. Tidak ada seorang hamba pun yang dizalimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya mengingat akan besarnya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu nikmat at-tamassuk, berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Di saat banyak sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dimatikan, banyak sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam ditinggalkan, di saat banyak sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam ditentang dan dilawan. Alhamdulillah, nikmat sekali lagi sangat-sangat besar yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada kita, yaitu nikmat at-tamassuk bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam membutuhkan keistiqomahan di atasnya, kesabaran, tawakal yang tinggi kepada Allah Azza wa Jal, mengharap selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan terus berbuat dan beramal dengan mencari bantuan dan pertolongan selalu darinya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena besarnya ujian dan cobaan sehingga membutuhkan istiqomahan padanya, maka di sana ada hal yang harus kita ketahui bersama, bahwa termasuk dari perkara yang akan menjadikan kita istiqomah dalam berpegang teguh terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah upaya perbaikan yang kita lakukan pada diri kita sendiri. Karena mara bahaya sesungguhnya yang menimpa perjalanan kita dalam dakwah ini adalah mara bahaya yang datang dari diri kita sendiri. Kok begitu? Iya. Rasul alaihi salatu wassalam dalam khutbatul hajahnya memberikan sebuah wejangan yang sangat dalam yang memberikan arti dan makna bahwa bahaya laten yang kita hadapi adalah bahaya yang terkait dengan kejelekan diri-diri kita dan kejelekan akibat amal-amal yang kita lakukan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina." Barakallahu fikum. Jadi upaya kita melakukan perbaikan terhadap diri dan perbaikan terhadap amal akan menjadi penopang utama seseorang istiqamah dalam tamassuk bisunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam. Namun tentunya itu tidak cukup. Harus ditopang dengan upaya-upaya yang lain. Apa itu? Yaitu kita harus mencari teman di dalam hidup yang mungkin lebih baik dari kita, atau mungkin sama baiknya dengan kita, atau mungkin kurang dari kita. Kalau kita tidak menemukan yang lebih baik, kalau kita tidak menemukan yang setara, ya mungkin di bawah kita, yang kita bisa mengingatkan, tentu mengingatkan buat diri kita sendiri dan seterusnya. Barakallahu fikum, membagi fawaid ilmu, fawaid amal dan seterusnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertemanan tentu sangat-sangat menopang terhadap keistiqomahan diri kita di dalam menjaganya dan menjaga amal-amal kita. Rahimani wa rahimakumullah. Keberadaan teman tentunya teman yang benar-benar berupaya untuk saling bahu-membahu. Berupaya di dalam sunnah ini untuk saling tolong-menolong. Tidak membiarkan saudaranya di saat kemudian tersalah dan keliru. Dia berupaya untuk melakukan perbaikan. Jika dia menemukan saudaranya mungkin terjatuh, maka dia sebagai teman tampil untuk kemudian menolong dan membantunya. Jadi pertemanan yang benar-benar berdasarkan ukhuwah imaniyah, ukhuwah persaudaraan iman dan persaudaraan al-Islam. Maka tentunya kita yang berada di lingkungan pondok al-Imam Syafi'i harus merasakan bahwa diri kita ini adalah saudara kita. Diri kita ini adalah saudari kita. Sehingga yang ada adalah saling bahu-membahu. Yang ada adalah saling tolong-menolong. Apalagi kaitannya dengan urusan yang Allah Azza wa Jalla mengistimewakan kita dengannya, yaitu dakwatus sunnah wa da'watus salafiyah, berjalan di atas manhajul haq. Maka kita akan berupaya menjadi teman untuk menguatkan teman kita yang lain. Kita berupaya untuk kemudian menjadi lengannya supaya dia kuat untuk menjaga dan melindungi anugerah Allah Azza wa Jalla yang besar ini. Barakallahu fikum, yaitu manhajul haq, tamassuk bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga barakallahu fikum, dengan adanya kita saling bahu membahu, saling tolong menolong, saling topang menopang di dalam urusan memikul amanat da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala, tentu ini merupakan sebuah kekuatan dan sebuah modal untuk kita istiqamah di atas berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Terlebih lagi, di saat kita saling bahu-membahu, untuk mewujudkan sebuah pendidikan barakallahu fikum, mendidik putra-putri kita, mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak kaum muslimin dan muslimat. Maka ini adalah urusan, bukan urusan duniawi, tetapi ini adalah urusan yang terkait dengan agama dan akhirat kita. Bagaimana barakallahu fikum tidak, urusan akhirat, urusan agama, bahwa yang memerintahkan kita untuk mendidik anak-anak kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Telah diletakkan aturan-aturan pendidikan itu di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berisi pendidikan barakallahu fikum di atas wahyu Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan kehidupan di akhirat kelak, bahwa sekecil apapun yang kita lakukan, mudarrisin, mudarrisat, al-aba wal ummahat, di saat melakukan dan memperhatikan serta saling bahu-membahu dalam barakallahu fikum pendidikan, berarti kita telah melakukan upaya menabung, menabung barakallahu fikum untuk akhirat kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kalau kita hitung-hitungan apa yang kita tabung, maka tentu mesti kita akan maaf-maaf menjadi orang yang paling terbelakang di dalam menabung, kalau hitungannya persoalan dunia. Tapi kalau yang menjadi pendorong kita untuk menabung ini melalui pendidikan anak kita adalah urusan akhirat, maka sekecil apapun yang dikeluarkan oleh seorang guru di dalam mengajar, di dalam mendidik, di dalam memberikan arahan, di dalam memberikan wejangan, demikian juga mudarrisat, demikian juga al-aba wal ummahat, ya, kaum aba dan kaum ummahat terhadap putra-putri kita, maka kita telah menabung untuk akhirat kita rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ternyata kita dituntut untuk ringan, meringankan beban hidup, meringankan beban di saat kita diajak menabung untuk akhirat kita barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat kita merasakan berat di bawah tangannya, di bawah hitungan, menuju hitungan-hitungan akhirat, merasa berat, lalu kemudian hitungan-hitungan dunianya lebih dominan, maka tentu dia akan merugi, dia akan ketinggalan barakallahu fikum, bahkan akan dipersulit urusannya. Kenapa? Karena dia sedang diajak untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia diajak untuk sedang mengangkat bendera ya dakwatu tauhid wa dakwatu sunnah. Dia diajak untuk kemudian melindungi dan menjaga putra-putri kita. Lalu kemudian dia sempitkan dirinya, dia sempitkan dadanya. Artinya barakallahu fikum, dia tidak merasa luas dadanya untuk memberikan apa yang dia mampu dari doa, dari tenaga, dari pikiran, barakallahu fikum, mungkin dari dana. Tentu ini adalah sebuah kesulitan yang kita bikin buat diri kita sendiri. Maka oleh karena itu saya mengajak segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah rijalan wa nisa, bahwa dakwah ini milik kita bersama. Pendidikan ini adalah milik kita bersama. Mari kita jalankan. Mari kita pikul. InsyaAllah masa depan barakallahu fikum buat ahlus sunnati wal jamaah dan putra putrinya sekurang apapun, bisa dia hidup dengan akidah, bisa dia hidup dengan bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, akan berguna buat kita sebagai kedua orang tua, dan insyaallah akan berguna buat orang lain, dan akan berguna buat negeri kita ini, bangsa dan negara kita, biidznillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu saya mengajak kepada segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat ahlus sunnati wal jamaah, bahwa kita ingin mencoba untuk memulai pendidikan barakallahu fikum menggunakan media sosial, dan yang tidak memilikinya kita berbuat apa yang bisa kita lakukan rahimani wa rahimakumullah, saling bahu membahu, saling topang menopang untuk mewujudkannya dengan kemampuan yang ada. Dalam kondisi wabah seperti ini, kita berharap baik asatidat, kemudian barakallahu fikum al-aba wa ummahat di rumah, benar-benar diberikan barokah karena wujud saling bahu-membahu, saling tolong-menolongnya kita di dalam memikul amanat da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala. Barakallah lil jami. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, tentunya kita melangsungkan barakallahu fikum pelajaran kita terkait dengan upaya untuk menjaga keistiqomahan diri kita, yaitu dengan berbenah, memulai mengoreksi, mengenali, memahami, mengerti, mendalami tentang segala aib-aib yang kita bawa di dalam hidup. Dan yang kedua, kita berharap untuk mampu dengan upaya itu menjawab kejahilan dan kebodohan kita yang sering menggagalkan kita dalam perjalanan memikul amanat da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah sedang membawa kita untuk menyelami sebuah persoalan yang kita mau tidak mau harus hidup bersamanya, yaitu bagaimana gambaran ta'zim, pengagungan diri kita terhadap manahi, larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Telah lewat barakallahu fikum beberapa perkara bahwa kita harus menjauh dari tempat-tempat larangan itu, sebab-sebabnya dan perkara yang akan mengundang kepadanya, menjauh dari segala jalur dan jalan yang akan mendekatkan kita kepadanya, sebagaimana barakallahu fikum seorang berusaha untuk lari dari fitnahnya gambar wanita yang tentu merusaknya rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kita harus berupaya untuk menjauh dari orang-orang yang terang-terangan mengerjakan larangan tersebut, atau dia menganggap baik larangan itu, atau dia mengajak kepada larangan tersebut, atau orang itu adalah orang yang menggampangkan larangan-larangan menganggap ringan, atau orang yang tidak peduli apa yang dia kerjakan dari larangan-larangan tersebut. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena bergaul dengan orang yang seperti itu akan mengundang marah dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bergaul dengan orang yang seperti itu kecuali orang yang telah hancur rontok runtuh dari hatinya pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla dan pengagungan terhadap keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dari bentuk dan tanda pengagungan kita terhadap larangan, dia marah karena Allah. Dia marah karena Allah Azza wa Jalla di saat larangan-larangan Allah itu dilanggar. Dan dia menemukan pada dirinya rasa bersedih yang sangat di saat Allah Azza wa Jalla dimaksiati di buminya. Dan dia tidak punya kemampuan untuk meletakkan hukuman dan tidak punya kemampuan untuk melaksanakan hukuman-hukuman atau batas-batas perintah Allah Azza wa Jalla wa awamir dan perintah-perintahnya. Ia tidak mampu untuk melaksanakan hukuman dan perintah Allah terhadap orang yang melakukan maksiat itu, dan dia tidak punya kemampuan untuk melakukan perubahan tentangnya. Allahu Akbar. Wa min alamati ta'zimil amri wan nahi, maka termasuk dari tanda-tanda pengagungan terhadap perintah dan larangan, alla yarstarsila ma'ar rukhsah, dia tidak molor bersama rukhsah ila haddin, sampai batas. Yakunu sahibuhu jafian, orangnya jafi. Jafi itu ya kering, artinya mencari keringanan-keringanan yang keterlaluan. Ghairu mustaqimin alal manhajil wasat, sehingga dia tidak berjalan di atas kelurusan manhaj, kelurusan jalan atau di pertengahan. Ya, tidak mampu. Barakallahu fikum. Contohnya kata beliau, misalu dzalik anna sunnata waradat bil ibradi bidzuhri fi syiddatil har. Contohnya kata beliau, sebuah sunnah dari Rasul alaihi salatu wassalam yang datang dengan bentuknya adalah ya berdingin, mencari kesempatan atau waktu dingin dalam sholat zuhur di musim panas yang sangat, bil ibrad, ya ketika musim panas yang sangat. Barakallahu fikum. Maka disuruh untuk menunggu waktu kemudian hilangnya panas itu, artinya berat sedikit, ia dingin. Nah, ini contoh sunnah Rasul alaihi salatu wassalam demikian. Nah, sekarang bagaimana bentuk tarakhus al-jafi, mencari keringanan yang kebablasan, mencari keringanan yang keterlaluan, mengentengkan, meremehkan. Ayyabruda ila fawatil waqt, mencari dingin sampai luput waktunya. Au muqarabati khurujihi, dia salat zuhur hampir mau keluar waktunya, padahal disuruh al-barat, ya tunggu sebentar, kalau terlalu panas ya tunggu sampai datang waktu agak dingin. Tapi orangnya mencari tarakhus rukhsah sampai kemudian keluar waktu atau mendekati keluar waktu. Fayakunu mutarakhasan mutarakhisan jafiyat, sehingga orang ini dikenal atau menjadi seorang yang mencari keringanan rukhsah yang keterlaluan. Barakallahu fikum. Kata beliau, wa hikmatu hadhihi rukhsah, hikmah rukhsah ini, keringanan di dalam syariat, anna sholata fi syiddatil har, bahwa sholat di saat panas yang sangat, apa hikmahnya sampai diberikan rukhsah oleh agama untuk sholat, ya barakallahu fikum, mencari waktu yang dingin ketika musim panas yang sangat, yaitu fi syiddatil har tamna'u sahibaha minal khusyu'i wal hudur, mencegah orangnya untuk bisa khusyuk dan barakallahu fikum al-hudur, menghadirkan hati. Ini dalam kondisi panas loh. Ya mungkin barakallahu fikum kita tidak merasa ya, karena ya masih tergolong apa namanya, ya tidak terlalu panas dibanding dengan di Makkah. Barakallahu fikum rahimani wa rahmah, pada musim panas tentunya, begitu juga di Madinah ya, kita merasakan bagaimana terganggunya di saat kita sholat di siang bolong dalam kondisi kipas tidak ada. Di sini loh, di Sumbawa, kita merasakan panas. Ya mungkin di tempat lain yang tidak jauh beda. Apalagi bertambah banyak orang sholat, tentu akan mengeluarkan barakallahu fikum panas dari hawa badan. Terkadang lebih panas dari hawa yang ada di luar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Panas yang ada pada fisik kita, barakallahu fikum. Nah, tentu antum bisa membayangkan kalau musim panas di daerah bebatuan seperti di kota Mekkah, barakallahu fikum. Sungguh amat sangat-sangat, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ya dua masjid al-haram itu ya AC, ber-AC begitu besarnya, barakallahu fikum, sehingga kita merasakan sholat ya sangat-sangat sejuk, bahkan terkadang harus pakai jaket karena dingin, barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Jadi sholat di musim atau di panas yang sangat, musim panas yang sangat akan menghilangkan kekhusyuan dan tidak bisanya hadir hati kita. Hikmah diberikan keringanan oleh agama untuk sholat mencari waktu yang agak dingin agar khusyuk dan bisa hudur, hadir kita di dalam sholat itu. Wa yaf'alul ibadat bitakarruhin wa dajar. Tentu barakallahu fikum, kalau sholat di musim panas akan menyebabkan seseorang melakukan ibadah itu dengan bitakarruh, tidak senang, panas kok. Iya, dalam kondisi panas muncul barakah, duh kipasnya orang-orang. Tidak ada, tuh panas sekali, sambil buka baju bahkan barakallahu fikum wadajar, ya penuh kemalasan, ya kelesuan. Famin hikmati syari, kata beliau, termasuk dari hikmahnya syari sallallahu alaihi wasallam, an amarahum bita'khiriha hatta yang kasiral harru. Syari Nabi kita alaihi salatu wassalam memerintahkan mereka untuk mengakhirkan sesaat sampai kemudian panas itu pudar. Ya, panas yang genting itu barakallahu fikum pudar. Fayusalli al-abdu biqalbin hadirin. Sehingga dia bisa sholat, hamba itu, dengan hati yang hadir. Wa yahsulu lahu maqsudus salati minal khusyu'i wal iqbali 'ala Allah Ta'ala. Terwujud tujuan salat itu, yaitu khusyuk, kemudian benar-benar iqbal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmah. Barakallahu fikum, kalau nanti antum disapa oleh hadis Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh untuk salat pada waktu ibrat, di saat musim panas yang sangat, maka ini hikmahnya. Untuk tetap menjaga kehusuan dan tetap menjaga hadirnya hati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, telah berlalu barakallahu fikum bagaimana Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di saat solat seseorang tidak dalam kondisi khusyuk dan juga tidak dalam kondisi qalbun hadir, hati yang hadir. Apa permisalan beliau? Siapa yang ingat? Apa permisalan beliau? Sekarang dia sedang menghadap Allah Azza wa Jalla dalam kondisi tidak khusyuk, dalam kondisi hatinya enggak hadir, kosong, ya, dalam kondisi akalnya tidak berada di dalam solat, bagaikan apa? Gambaran Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah untuk mendekatkan pemahaman kita kondisi orang yang sedang menghadap Allah barakallahu fikum dengan demikian. Solat tidak dalam kondisi khusyuk, tidak barakallahu fikum dalam kondisi hadir hatinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih ingat? Bagaikan seseorang yang memberikan hadiah kepada saudaranya atau temannya, seorang budak atau budak wanita yang mati. Ya, artinya bagaimana dia mau nerima? Bagaimana hadiahnya itu diterima oleh temannya? Lebih lagi kalau kita mau menghadiahkan kepada pemimpin di dunia ini, ya, budak yang mati kondisinya atau budak wanita yang, tentu lebih tidak pantas lagi kehadiran kita di hadapan Allah Azza wa Jalla sebagai hamba dalam solat tanpa khusyuk, dengan qalb tidak hadir di dalam solat, seperti itu kondisinya. Maksudnya, bagaimana akan diterima solat yang dilakukan barakallahu fikum, ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu ini adalah sebuah peringatan bagi kita dan cemeti agar terus kita berupaya untuk menjaga solat kita itu di atas kekhusyuan dan juga hadir al-qalb. Dan ini setiap kita merasakan berat. Ya, berat untuk menghadirkannya barakallahu fikum. Mau pejamkan mata, oh, tidak bisa. Tidak ada tuntunan dari Nabi alaihi salatu wassalam dengan kita memejamkan mata barakallahu fikum untuk mencari kekhusyuan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, benar-benar sesuatu yang sangat-sangat berat. Kita tidak ada tempat meminta pertolongan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau juga termasuk dari, ya, tidak mencari rukhsah yang keterlaluan. Wa min hadza, termasuk di antara rukhsah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam ay yusalli bi hadratit ta'ami aw inda mudafa'atil baul aw al gha'it wal gha'iti. Larangan beliau untuk salat ketika hidangan sudah hadir. Ya, tayakhi, makanan ayamnya, satenya, es jusnya, wah lengkap semuanya sudah hadir. Ya, akhi, kita salat dulu. Barakallahu fikum. Ada rukhsah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita ambil. Ya, nikmati. Barakallahu fikum, sampai kemudian ya selesai kita berangkat menuju salat. Ini rukhsah barakallahu fikum. Au inda mudafa'atil baul wal ghaid. Atau ketika kita sedang mau kencing ghaid atau qadha hajat. Ada anak-anak main-main. Jadi barakallahu fikum, termasuk dari rukhsah dari agama, ya, untuk kemudian kita meninggalkan sholat di saat kita sedang melawan kencing, mau kencing dan mau qadha hajat, buang air besar. Kenapa ada rukhsah? Lita'alluqi qalbihi min dhalika bima yushawwisu alaihi maqsudas shalah. Karena ingat kata beliau, ketergantungan hati terhadap kebutuhan itu, hajat itu, kencing atau BAB, barakallahu fikum, yaitu akan mengganggu, ya, maksud salat. Wala yahsulul murad minha, dan tidak akan terwujud tujuan dari salat itu. Oleh karena itu kata beliau, famin fikhir rajuli fi ibadatihi ay yaqbala ala syughlihi fayamaluhu. Ya, fayamaluhu. Termasuk dari fikihnya seseorang di dalam ibadatnya, dia menerima segera kesibukan itu dan dia kerjakan. Ya. Artinya bahwa menahan kencing, menahan barakallahu fikum buang air besar, itu adalah benar-benar menyibukkan hati dan pikiran. Maka termasuk dari fikih seseorang, rijalan wa nisa, fikihnya dia terhadap ibadah solatnya adalah dia mengerjakannya. Mengerjakan artinya dia putus solatnya, kencing. Kemudian dia mengerjakan barakallahu fikum buang air besar, menyelesaikannya. Setelah selesai urusannya, thumma yafrughu qalbahu lis-shalah. Kemudian dia mengosongkan hatinya, lis-shalati, untuk salat. Yufarriq qalbahu lis-shalah, untuk mengosongkan hatinya dalam melaksanakan salat. Ini termasuk fikih seseorang barakallahu fikum tentang ibadahnya. Dia segera menunaikan hajat itu, setelah itu dia mengosongkan hatinya untuk melaksanakan salat. Fayaqumu fiha waqad faragha qalbuhu lillahi ta'ala. Sehingga dia tampil bangun dalam mengerjakan salat itu setelah kosong hatinya untuk Allah Azza wa Jalla, mengosongkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nasaba wajhahu lah, dan menegakkan, menghadapkan wajahnya kepada Allah. Wa aqbala bikulliyatihi alai, lalu dia menghadap dengan keseluruhan, ya, jasadnya kepada Allah Azza wa Jalla. Faraq'atani min hadhihi shalah yughfar lil musalli bihima ma taqaddama min dhanbihi. Dua rakaat dikerjakan dalam salat, dalam kondisi demikian akan diampuni bagi yang salat itu dengan dua rakaat itu apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Wal maqsud, terakhir kata beliau, alla yatarakhasa tarakhusan jafiya. Dia tidak kemudian mencari kelonggaran, keringanan yang kebablasan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, bahwa ini adalah bimbingan dari syariat kita, ternyata pintu-pintu untuk menjaga perintah dan larangan itu sangat-sangat luas. Di saat kita mendapatkan rukhsah di dalam agama, ambil, ya, kerjakan sesuai dengan bimbingannya. Jangan sekali-kali ketika ada rukhsah kita mustarsal bablas, ya, disuruh sholat ketika musim panas yang sangat cari waktu pecah panas itu sehingga ada dinginnya. Bablas rukhsahnya sampai keluar waktu, atau mungkin sampai barakallahu fikum ya mendekati keluarnya waktu. Tentu ini adalah tidak diperbenarkan. Maka bentuk daripada ta'zimul amr wan nahi, menjaga rukhsah, melaksanakan sebagaimana bimbingan yang sudah ada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan pembentukan kepribadian melalui bimbingan a'immatus sunnah benar-benar dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diri kita di saat menghadapi ujian dalam agama ini, barakallahu fikum. Karena tentu yang paling berbahaya pada perjalanan individu muslim dan muslimah jikalau dia diuji dalam urusan agama lalu dia tidak berhasil, tidak bisa melindungi diri, barakallahu fikum, maka ini adalah kecelakaan dan kerugian yang sangat-sangat besar. Berbeda di saat dia diuji dalam urusan dunia saja, ya, meninggal ini anaknya, ya mungkin akan diganti, barakallahu fikum, atau hilang duitnya, mungkin dia bisa bekerja. Tapi kalau nikmat agama dan ujian di dalam agama itu kita gagal, maka ini adalah kerugian, barakallahu fikum, di kehidupan dunia dan kerugian untuk kehidupan akhirat. Nas'alullah salamat al-afiyah. Wallahu ta'ala alam bil-sawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.